Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif qawluhu wa kaman wa kam fi luzumi sukuni wa huwa aslul bina'i. Nah, penulis berkata, perkataan Ibnu Hisham dan seperti kata man, maknanya siapa, dan kam, maknanya berapa, yang tetap dalam keadaan sukun. Dan ini adalah asal dari tanda bina. Nah, menulis berkata, hadza an-naw'ur rabi'u min al-asma'il mabniyati. Ini adalah jenis keempat dari isim-isim mabni. Wa huwa ma yubna 'ala sukuni, yaitu isim yang mabni dengan sukun. Wa sukunu qat'ul harakati 'anil harfi. Dan sukun adalah memutuskan atau mematikan harokat dari sebuah huruf. Faman ismun mabniun ala sukuni, maka kata man adalah isim mabni dengan sukun. Sawaun akanat syartiyatan, sama saja apakah dia adalah isim syarat. Nahu man yatasaddaq yuthab, seperti contohnya siapa yang bersedekah maka dia akan diberi pahala. Man di sini syartiyah, isim syarat. Am mausulatan, atau ketika dia sebagai isim mausul yang maknanya alladhi. Nahwu, contohnya hadhara man qama biwajibihi, telah datang orang yang menunaikan tugasnya. Man di sini adalah isim mausul. Am istifhamiyatan, atau ketika dia adalah isim istifham, kata tanya. Nahu man indaka, contohnya siapakah yang ada di sisimu. Fahiya mulazamatun lissukuni, maka dia man tetap dalam keadaan sukun. Nah, jadi man ini bisa menjadi isim syarat, bisa menjadi isim mausul, dan bisa menjadi isim istifham. Dalam keadaan apapun, ia tetap mabni dengan sukun, tidak akan berubah. Wa qawluhu, dan perkataan beliau Ibnu Hisham, wa kam, dan kata kam. Ai sawa'un akanat istifhamiyatan bima'na ayyi adadin, sama saja apakah kam ini adalah isim istifham yang maknanya menanyakan jumlah. Nahwu, contohnya kam kitaban indaka, berapa banyak buku yang kau miliki, yang ada padamu. Di sini kam istifhamiyah, kam kata tanya, dia mabni dengan sukun. Am khobariyatan, atau ketika dia adalah khobariyah, bimakna adadin kathirin, yang maknanya menunjukkan atau memberitakan jumlah yang banyak. Nahwu, contohnya kam baisin mata ju'an, banyak sekali orang miskin yang mati kelaparan. Nah, kam di sini khobariyah, dia memberitakan tentang jumlah yang banyak. Jadi bisa diterjemahkan banyak sekali orang miskin yang mati kelaparan, atau berapa banyak orang miskin yang mati kelaparan. Fahyasmun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un fil mithalaini, maka dia kam ini adalah isim yang mabni dengan sukun pada posisi rafa' sebagai mubtada di dua contoh di atas. Kam kitaban indaka, kam di sini istifhamiyah, dia fi mahali raf'in mubtada. Nah, kemudian yang kedua, kam baisin mata ju'an, kam di sini kam khobariyah, dia juga fi mahali raf'in sebagai mubtada. Nah, di footnote-nya penulis mengatakan, sanadzkuru i'raba kam bitafsili fi bab at-tamyizi insyaallah fi safhah as-sadisah wa thalathin wa mi'atain. Kami akan menyebutkan i'rab kam dengan rinci pada bab tamyiz insyaallah di halaman 236. Nah, ini tentang kam. Jadi sedikit tentang kam, dilihat setelah kata kam, jika dia mansub, maka kam adalah isim istifham. Kalau setelah kata kam itu majrur, maka kam di situ adalah khobariyah. Nah, ini salah satu cara membedakan kam khobariyah dan kam istifhamiyah. Qalal mu'allif wa qawluhu, dan perkataan beliau, perkataan Ibnu Hisyam, wa huwa aslul bina'i, dan dia adalah asal dari tanda bina, maksudnya sukun. Ai inna aslal bina'i, maksudnya bahwasanya asal dari bina, ayyakuna bisukuni, adalah dengan sukun. Jadi tanda asal bina itu sukun. Li'annahu akhafu minal harokati, karena sukun itu lebih ringan daripada harokat. Walidha dakhala fil ismi wal fi'li wal harfi, karena itulah sukun itu ada di isim, ada di fi'il, dan ada di huruf. Mithlu, contohnya kam, ini isim. Uktub, ini fi'il, maknanya tulislah. Man, ini juga isim. Dan yang lain, min, ini huruf. Nah, jadi di sini ingin dijelaskan bahwa ada tanda asal bina dan ada tanda cabang. Nah, untuk tanda asal bina adalah dengan sukun. Tanda cabangnya dengan harokat. Ada yang dengan fathah, ada yang dengan dhammah, dan ada yang dengan kasrah. Ini tentang perkataan tulis wa huwa aslul bina. Ini adalah tanda asal dari bina, yaitu sukun. Nah, demikian tentang isim mabni dengan sukun. Wallahu a'lamu bishawab.